warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan masih di bab al-haya minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Kemarin kita sudah bacakan hadis ke-24. Kita masuk hadis yang ke-25, An Imran, dari Imran, semoga Allah meridainya. Ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Faqala Bushair bin Ka'ab, maktubun fil hikmah, inna min al-haya'i waqaran, wa inna min al-haya'i sakinah. Bushair bin Ka'ab berkata, tertulis dalam al-hikmah, tertulis dalam hikmat, bahwa di antara malu itu ada yang merupakan waqar. Waqar itu artinya sesuatu yang sifatnya wibawa, begitu, kewibawaan. Wa inna minal haya'i sakinah, dan di antara rasa malu itu ada yang merupakan ketenangan. Faqala lahu Imran, maka Imran marah kepada Bushair ini. Kata Imran, uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhadithuni an sahifatika, aku sampaikan kepada kamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kamu menyampaikan kepadaku ya dari sahifah kamu sendiri. Artinya yang aku sampaikan ini lebih baik loh dari apa yang kamu ya sampaikan itu. Karena Imran bin Husain menyampaikan apa? Hadis. Sedangkan Bushair bin Ka'ab membawakan apa? Hikmah. Lebih baik mana, Pak? Sabda Rasul atau perkataan manusia? Sabda Rasul. Artinya kalau sudah ada sabda Rasulullah, kita enggak butuh lagi perkataan siapapun juga, Pak. Karena sebaik-baiknya petunjuk itu petunjuk siapa? Rasulullah. Sebaik-baiknya ucapan ya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Imran marah di sini. Imran menyampaikan hadis, dia bawain apa hikmah. Seakan-akan enggak cukup apa sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan rasa malu itu semua baik. Nabi mengatakan semua baik berarti mencakup seluruh kebaikan, tidak apa. Kemudian kamu menyampaikan malu itu ada yang merupakan kewibawaan, ada juga malu yang merupakan sakinah. Nah itu kan semua kebaikan, sudah cukup masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya jawamiul kalim. Ya. Ucapan yang sedikit tapi mencakup ya pada makna yang sangat luas sekali. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Kita kembali membahas tentang rasa malu. Apa itu malu? Az-Zamakhsyari berkata, malu itu taghirun wan kisarun ya'taril insan min khaufi ma yu'abu bihi wa yudham. Rasa malu itu artinya perubahan di hati dan perasaan seseorang ketika ia takut dicela, ya, atau takut ketahuan aibnya. Ar-Raghib berkata, "Al-haya'u inqibadun nafsi 'anil qabih." Ar-Raghib mengatakan haya, malu, itu artinya inqibadun nafsi 'anil qabih, ketidaksukaan jiwa kita dari perbuatan yang sifatnya qabih. Apa itu qabih? Jelek, buruk, enggak bagus. Ketika kita tidak mau melakukan sesuatu yang sifatnya buruk, enggak bagus, itu berarti kita punya rasa apa? Malu. Wa qila huwa khuluqun yab'athu 'ala fi'lil hasan wa tarkil qabih. Sebagian ulama memberikan definisi malu, yaitu akhlak yang memberi, yang membangkitkan kekuatan kepada pelakunya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu namanya haya, rasa malu. Dan akhwal Islam, dalam Islam rasa malu itu masya Allah mempunyai keutamaan yang banyak, ya. Di antaranya yang pertama, bahwa rasa malu itu salah satu perangai keimanan. Dalam hadis ini Nabi mengatakan al-haya'u, dalam hadis sebelumnya Rasulullah bersabda al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu syu'bah, ya, cabang dari keimanan. Berarti itu menunjukkan bahwa malu itu sifatnya wajib. Sebab seseorang apabila kehilangan rasa malu, menyebabkan hilang salah satu cabang keimanan. Apabila cabang imannya hilang, berarti mengakibatkan imannya tidak sempurna. Maka sesuatu yang menghilangkan kesempurnaan iman itu, itu biasanya hukumnya wajib. Ya. Ikhwata Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Malu adalah merupakan akhlak Islam, akhlak yang sangat dianjurkan oleh Islam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama itu punya ciri khas akhlak. Dan ciri khas akhlak Islam itu rasa malu, kata Rasulullah. Masya Allah, jadi rasa malu itu akhlak Islam. Artinya setiap orang yang mengaku saya Muslim harus terlihat dong ciri khasnya. Dia pemalu, malu, ya, untuk melakukan hal-hal yang buruk. Malu di saat ia ternyata meninggalkan kebaikan. Ya. Di antaranya bahwa Allah menyifati dirinya sebagai pemalu. Allah menyifati, di antara sifat Allah adalah hayy. Hayy itu artinya pemalu. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Baihaqi dari Salman Al-Farisi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajul ilayhi yadayhi an yaruddahuma safra ya khaibatain." Sesungguhnya Allah itu pemalu lagi dermawan. Tuh, lihat Allah mensifati dirinya apa? Pemalu. Allah merasa malu kepada orang yang mengangkat dua tangannya untuk berdoa kepada Allah, ternyata Allah kembalikan dalam keadaan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah malu, ya, untuk tidak mengabulkan hambanya yang menengadahkan kedua tangannya kepada Allah meminta. Masya Allah. Ya. Dan dari Ya'la bin Umayyah, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki mandi, ya, apa namanya, bil baraz, di padang pasir, tanpa memakai apa-apa, telanjang bulat, padahal di padang pasir, Pak. Fasa'idal mimbar, maka Nabi SAW naik ke mimbar. Fahamidallah wa athna alaih, lalu beliau pun memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla hayyun sittir yuhibbul haya'a wassitr, fa idza iktasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah azza wa jall pemalu lagi sittir. Sittir itu artinya yang menutupi, ya, yang menutupi, dari kata satara yasturu, artinya yang menutupi gitu. Ya. Kenapa? Karena Allah yang menutupi aib ya para hamba-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah ketika menghisab seorang mukmin nanti pada hari kiamat, Allah akan meletakkan penutup supaya tidak terlihat aib si mukmin ini di hadapan manusia. Itu sitir. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu hayyun sitir. Allah itu pemalu dan sitir yang selalu menutupi aib hamba-Nya. Allah cinta rasa malu dan Allah cinta kepada orang yang menutupi aibnya. Ya. Maka apabila salah seorang dari kalian malu, mandi di mana? Di padang pasir. Falyastatir, hendaklah ia menutupi dirinya dengan sesuatu. Ya. Jangan sampai antum masuk ke sungai jebur. Ya, telanjang bulat, Pak. Kadang tuh banyak, Pak, orang sudah enggak punya rasa malu. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wa amma haya'ur rabbi min 'abdihi fadzaka na'un akhar la tudrikuhu al-afham wa la tukayyifuhu al-uqul fa innahu haya'u karim karamin wa birrin wa judin wa jalalin. Adapun rasa malu Allah kepada hamba-Nya, ini jenis yang lain yang tidak bisa dipahami dan digambarkan oleh akal kita, Pak. Karena malu Allah itu menunjukkan kepada apa? Kedermawanan, kebaikan. Ya. Allah malu kepada hamba-hambanya, artinya Allah itu dermawan kepada hamba-hambanya. Allah enggak mau pelit sama hamba-hambanya. Allah malu ketika hamba-hambanya minta kepadanya, ternyata Allah tidak memberinya. Karena Allah Maha Kaya. Ya. Maka Allah malu ya untuk membuka aib hamba-hambanya tanpa sebab. Allah juga malu ahal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, dari hamba-hambanya yang takut kepadanya, ternyata Allah berikan adab. Enggak mungkin Allah memberikan seperti itu. Di antara keutamaan malu, Pak, bahwa malu itu sifat para nabi. Para nabi itu sifat mereka adalah pemalu. Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adhra fi khidriha." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dari gadis perawan dalam pingitannya. Bayangkan, Nabi lebih pemalu, Pak, dari gadis, ya, yang dipingit. Fa idza ra'a syai'an yakrahu 'arafnahu fi wajhi. Kalau Nabi melihat sesuatu yang beliau tidak suka, biasanya kami bisa melihat dari air wajah beliau. Ya. Di antara keutamaan merasa malu juga bahwa rasa malu itu pembuka segala kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al haya'u la ya'ti illa bi khairin." Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Al haya'u khairun kullu." Rasa malu itu baik semuanya. Iya. Rasa malu itu baik semuanya, Pak. Nah, sekarang ada yang bertanya, "Ustaz, rasa malu itu baik semuanya. bagaimana kalau ada orang malu untuk menuntut ilmu? Itu baik enggak? Hah? Saya malu ah mau nuntut ilmu di sana. Kenapa malu? Sana berjenggot semua, bercadar. Saya malu mau belajar tajwid. Kenapa malu? Saya belum bisa baca Quran. Nah, gimana tuh Pak? Berarti ada rasa malu yang tidak baik dong. Kata para ulama yang seperti ini sebetulnya bukan rasa malu Pak, tapi menunjukkan kelemahan dia, al-ajiz. Sebab kalau dia punya rasa malu, harusnya dia malu dong kalau dirinya gak bisa. Dia harus malu dong, kok mereka bisa, saya gak bisa gitu loh. Mereka kok bisa menuntut ilmu, saya kok gak bisa menuntut ilmu. Kalau dia malu, harusnya dia menuntut ilmu. Tapi ketika dia merasa malu, kemudian ia gak menuntut ilmu, sebetulnya itu bukan malu, tapi itu ajiz, ya, lemah dia, ya, malas. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Di antara keutamaan rasa malu, al-haya mighlaqun likulli syarr. Rasa malu itu menutup segala macam pintu keburukan. Berkata Fudail bin Iyad, min alamati syiqwah al-qaswah fil qalb wa jamudul ain wa qillatil haya war ragbah fid dunya wa tulul amal. Tanda kesengsaraan adalah yang pertama hati yang keras, yang kedua air mata yang tak pernah menangis karena takut kepada Allah, yang ketiga sedikit rasa malu, yang keempat sangat rakus terhadap dunia, dan yang kelima terlalu banyak angan-angan. Ya. Berkata Ibn Hibban dalam kitab Raudhatul Uqala, fal wajib 'alal aqil luzumul haya. Kewajiban orang yang berakal senantiasa punya sifat rasa malu. Li'annahu aslul aql. Karena rasa malu itu adalah akarnya akal. Ya, akarnya akal, pokoknya akal itu apa, Pak? Kata beliau, rasa malu. Ya. Wa badrul khair, bahkan rasa malu itu benih-benih kebaikan. Watarku aslul jahl, dan meninggalkan rasa malu itu hakikatnya adalah akar kebodohan, pokok kebodohan. Wabadlu syar, dan benih-benih keburukan. Ya. Subhanallah. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dalam hadis yang sahih ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara ucapan nabi pertama yang masih didapatkan oleh manusia yaitu apabila kamu tidak punya rasa malu, silakan kamu lakukan apa yang kamu mau. Maksudnya kata para ulama, orang kalau sudah hilang rasa malunya, Pak, dia enggak malu lagi berbuat maksiat sudah. Wanita kalau sudah kehilangan rasa malunya, enggak malu dia mempertontonkan auratnya. Lelaki yang sudah kehilangan rasa malunya, dia enggak malu untuk berbuat ya atau berkata kotor, berkata jorok dan yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim, al-haya mushtaqqun minal hayah. Faman la haya'a fihi fahuwa mayyitun fid dunya, syaqiyyun fil akhirah. Kata beliau, al-haya diambil dari kata hayat. Rasa malu kan bahasa Arabnya haya. Ya, itu diambil dari kata hayat. Hayat itu artinya hidup. Maka siapa yang tidak punya haya, maka berarti dia apa? mayat di dunia. Jadi orang yang tidak punya rasa malu itu, Pak, mayat berjalan. Istilahnya begitu. Iya. Syaqiyun fil akhirah. Dan di akhirat dia akan sengsara. Iya. Wa baina adh-dhunub wa qillatil haya wa adamul ghirah talazumun. Karena ada sangat hubungan yang sangat erat antara perbuatan dosa dan sedikitnya rasa malu, Pak. Karena kan rasa malu itu, Pak, kalau antum lagi sendirian enggak ada orang, kemudian kita berani berbuat maksiat, berarti rasa malu kita yang kurang kepada siapa? Kita kurang rasa malunya kepada Allah. Kita kalau di depan orang kelihatan masya Allah alim, takwa gitu kan, Pak. Tapi pas sendirian kita enggak malu sama Allah. Padahal kata Rasulullah, "Fallahu ahaqqu an yustahya min." Allah itu lebih berhak untuk kita rasa malu kepadanya. Kalau kita malu sama orang, harusnya sama Allah lebih malu lagi dong. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah. Sekarang pembahasan yang pertama yaitu malu kepada Allah. Ketahuilah ya akhi, malu kepada Allah adalah malu yang paling agung. Orang yang kehilangan malu kepada Allah akibatnya buruk sekali, Pak. Kelak pada hari kiamat amalan-amalannya itu akan hancur lebur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dikeluarkan Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsala jibali tuhamah biydan. Sungguh aku tahu, kata Rasulullah, beberapa kaum dari umatku yang mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar-besar gunung Tihamah. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura. Ternyata Allah jadikan amalan yang begitu besar itu hancur lebur. Qala Tsauban, berkata Tsauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, tolong sifati kepada kami, tolong jelaskan kepada kami supaya kami tidak seperti mereka, ya Rasulullah. Orang-orang yang sudah datang di hari kiamat membawa pahala-pahala besar, Pak. Ternyata pahala itu oleh Allah dijadikan apa? Habaan manthuran. Ya, hancur. Apa kata Rasulullah? Ama innahum ikhwanukum. Ketahuilah, mereka itu saudara-saudara kalian sesama muslim juga. Wa min jildatikum, bahkan dari jenis bangsa kalian juga. Artinya sama-sama sesama muslim juga. Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun. Dan ia mengambil dari malam sebagaimana kalian mengambilnya. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah suatu kaum yang apabila bersendirian dengan keharaman, dia berani melanggarnya. Lihat, Pak, di depan orang kelihatan takwa, masya Allah, pas sendirian menjadi orang yang tidak punya malu kepada Allah, orang yang gak takut sama Allah. Ketika dia sendirian dengan maksiat yang ada di mata dia, di depan dia, dia tidak peduli. Dia enggak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya. Akibat daripada kehilangan rasa malu kepada Allah inilah, Pak. Orang ini ternyata dijadikan amalannya yang begitu besar jadi apa? Percuma, masyaallah. Subhanallah. Abu Hamid Al-Khaliqani pernah masuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Abu Hamid Al-Khaliqani masuk kepada Imam Ahmad bin Hanbal, lalu beliau berkata begini: "Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi adh-dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini. Fama qawli lahu lima yu'atibuni wa yaqsini." Apabila Allah berkata kepadaku, apa kamu tidak malu untuk berbuat maksiat kepadaku? Kau sembunyikan dosamu di hadapan manusia, tapi engkau berani berbuat maksiat di hadapanku. Lalu apa jawabanmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di saat Allah Subhanahu wa taala menghisabmu dan menanyakan kamu? Masya Allah. Maka ya, Imam Ahmad menyuruh untuk mengulangi lagi ucapan tersebut. Tolong diulangi lagi. Ya. Maka Imam Ahmad pun masuk ke rumahnya sambil mengulang-ulang ucapan tersebut dan beliau menangis. Masya Allah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, malu kepada Allah harus betul-betul kita tumbuhkan. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa malu kepada Allah? Yang pertama itu cinta kepada Allah, mahabbatullah. Karena orang yang cinta, dia akan malu. Kalau antum mencintai seorang wanita atau mencintai seseorang, antum akan malu kepadanya. Maka ketika kita mencintai Allah, kita akan malu kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, betapa cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, ta'zim, mengagungkan Allah. Kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sebab ketika hati kita mengagungkan Allah, kita akan merasa malu kepada Allah. Kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini agar kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tadzakkuru ni'amillahi wa ala'ih. Banyak-banyak mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita, Pak. Coba kita ingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa melihat, kita bisa bicara, kita bisa mendengar. Berapa banyak oksigen yang sudah kita hirup. Iya. Berapa banyak air yang sudah kita minum. Ketika kita selalu mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, seharusnya menimbulkan apa rasa? Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana bentuk malu kepada Allah? Dari hadis, disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang dikutip oleh Imam At-Tabrani, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala qulna ya Rasulullah, "Inna nastahyi walhamdulillah." Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami malu kepada Allah alhamdulillah." Iya. Qala laisa dzak. Kata Rasulullah apa? Bukan itu malu. Artinya malu itu bukan cuma sebatas mengatakan dengan apa? Lisan. Kata beliau, walakinnal istihya minallahi haqqal haya an tahfadha ra'sa wa ma wa'a. Akan tetapi malu yang sebenar-benarnya malu itu kamu pelihara kepalamu dan apa yang ada padanya. Artinya kita pelihara mata kita, kita pelihara telinga kita, kita pelihara lisan kita. Ya. Ini yang pertama. Wal batna wa ma hawa. Kamu pelihara perutmu dan yang dan apa yang ada padanya. Artinya jangan sampai memasukkan ke dalam perut kita apa, Pak? Sesuatu yang haram. Ini teman-teman yang tidur enggak punya rasa malu, Mas. Iya. Yang tidur itu enggak punya malu sama malaikat. Antum tahu enggak? Majlis ta'lim itu dikelilingi para malaikat. Antumnya tidur, malu-maluin antum. Wallah. Ya, harusnya malu dong. Di majlis ilmu tidur. Kalau mau tidur mah di rumah, Pak. Di kasur sono enak, ada bantal. Baik, kita lanjutkan, Pak. Jadi kata Rasulullah, malu seperti apa? Yang pertama apa tadi? Kita menjaga kepala dan apa yang ada pada kepala, berupa mata, telinga, lisan. Yang kedua, menjaga perut. Jangan sampai memasukkan ke dalam perut kita sesuatu yang haram. Kata yang ketiga kata Rasulullah, wal tadhkuril maut wal bila, yaitu hendaklah kamu ingat kematian, bahwa kamu akan meninggal dunia. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya, kata Rasulullah, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Artinya dia tidak akan tersibukkan oleh dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka siapa yang melakukan ini, sungguh ia telah malu dengan sebenar-benarnya malu. Iya. Jadi ini ya akhi, malu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang haram. Itu sif ya, malu, ya. Kemudian ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Sekarang pembahasan selanjutnya itu malu kepada manusia. Malu kepada manusia. Ketahuilah akhi, malu kepada manusia itu adalah akhlak yang baik. Berkata Hudzaifah ibn Yaman, la khaira fi man la yastahi minan nas. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya rasa malu kepada manusia. Jadi orang kalau enggak punya malu sama orang tuh enggak ada kebaikannya kata beliau. Ya. Bagaimana malu kepada manusia itu? Kata beliau di ya. Apa namanya? Dalam sebuah buku yang berjudul Al-Haya, yakunu bihifdhi ma'il wajhi lahum wa la yatimu dhalika illa bikafil adha anhum wa tarku ma yughdhibuhum aw yuz'ijuhum. Malu itu dengan cara menjaga air wajah kita kepada mereka. Ya. Dan itu tidak sempurna kecuali dengan cara kaful adha, artinya tidak menyakiti mereka, tidak melakukan perbuatan yang membuat mereka marah, tidak melakukan perbuatan yang mengganggu mereka. Itu malu kata beliau. Qala ahadul hukama, salah seorang ahli hikmah berkata, man kasaul haya saubah lam yaron nasu aibah, siapa yang memakai baju rasa malu, maka orang pun tidak akan bisa melihat aibnya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apa namanya? Memiliki rasa malu. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Amr bin Al-As, ia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata kepada Rasulullah, "Ubsut yaminaka, wahai Rasulullah, kemarikan tangan kananmu, aku akan membaiat engkau." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan tangan kanannya. Lalu kemudian aku memegang tanganku sendiri, artinya aku tidak jadi memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Malaka ya Amr? Kenapa engkau tidak jadi hai Amr?" Aku berkata, kata Amr, "Aratu an ashtarit." Aku minta syarat hai Rasulullah. Aku mau bayat tapi saya minta syarat. Apa kata Rasulullah? Tashtarit bimada? Syaratnya apa? Kata Amr, an yukfarli. Syaratnya satu hai Rasulullah, yaitu dosaku diampuni semuanya. Aku mau masuk Islam, tapi syaratnya satu, dosaku diampuni semuanya. Maka Rasulullah bersabda, "Ama alimta annal islam yahdim ma kana qablah, wa annal hijrah tahdimu ma kana qablaha, wa annal hajj yahdimu ma kana qablah." Apa kamu tidak tahu hai Amr, bahwa Islam itu merobohkan dosa-dosa sebelumnya, bahwa hijrah pun merobohkan dosa-dosa sebelumnya, demikian pula haji pun merobohkan dosa-dosa sebelumnya? Maka kata Amr, "Wa makana ahadun ahabu ilayya min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiku an amla aini minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla aini minhu walau muttu ala tilkal hal larajautu an akuna min ahlil jannah." Kata Amr, "Sungguh tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak itu. Dan aku sendiri tidak berani dan tidak ya mampu untuk melihat wajahnya secara penuh kepada beliau. Kalaulah aku dimintai untuk mensifati wajah beliau, mungkin aku tidak mampu," kata beliau. Karena saking malunya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam azan ya Allah. Kemudian akhi, di antara fenomena tidak punya rasa malu apa saja? Yang pertama, al-mujaharah bidzunub, terang-terangan berbuat dosa. Orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa itu, Pak, tanda dia itu enggak punya rasa malu, Pak. Di zaman sekarang masya Allah ya, banyak sekali pemuda-pemudi yang terang-terangan berbuat dosa enggak malu. Na'udzubillah. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umatku itu dimaafkan, kata Rasulullah, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Maksudnya dimaafkan itu apa sih, Pak? Artinya kalau ada orang yang berbuat dosanya apa namanya, secara sembunyi-sembunyi gitu, maka yang seperti ini dimaafkan, gak boleh digibah, gak boleh dibongkar aibnya. Tapi kalau ada orang yang sudah terang-terangan berbuat dosa, nanti boleh digibah tidak? Boleh digibah. Iya. Kenapa? Karena yang kata Rasulullah, yang seperti ini tidak dimaafkan. Maka kalau kita menggibah orang yang terang-terangan berbuat dosa, enggak masalah. Berdasarkan hadis ini, yang haram itu menggibah orang yang berbuat dosa tidak terang-terangan, kebetulan kita tahu. Paham tidak, Pak? Adapun ada orang di tengah jalan mabuk-mabukan, Enggak masalah kita ngomongin orang itu. Ada orang di tengah jalan, ya, cium-ciuman, pacaran gitu. Enggak masalah kita gibah orang seperti itu. Kenapa? Dia sendiri sudah melanggar apa batasan Allah dan dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fenomena yang kedua daripada kehilangan rasa malu izayatun nas fi dinihim wa fi turuqatihim, yaitu mengganggu orang di jalan-jalan mereka. Contohnya seperti buang sampah di jalan sembarangan, itu orang kehilangan rasa malu tuh Pak. Orang jalan buat lalu lalang kok buat tempat sampah. Ya, Islam itu bersih, enggak boleh ya buang sampah sembarangan. Ini di pinggir jalan buang sampah seenaknya. Itu menunjukkan kurang rasa malu dia. Contoh lagi, kencing di pinggir jalan. Ya. Kurang rasa malu. Maka yang seperti ini termasuk ya perkara yang terkadang bisa mendatangkan laknat. Kata Rasulullah, ittaqul la'inain. Jauhi oleh kalian dua perkara yang mendatangkan laknat. Apa itu? Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang yang buang air di jalan tempat lalang manusia. Au fi dhillihim, atau buang air di tempat mereka beristirahat. Ya, tempat di taman, tempat orang istirahat, antum kencing di situ, bau hangser. Ya, akhirnya orang mau duduk di situ, mau istirahat di situ enggak bisa gara-gara antum. Ini orang enggak punya taurah, enggak punya rasa malu. Ya. Nah, ini ikhwata Islam, azanillahu ayyakum. Kemudian diantara fenomena tidak punya rasa malu, al-fuhsyu fil kalam. Kalau ngomong jorok, Pak. Ngomongnya jorok. Ya. Suka dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahash walal badhi." Rahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Mukmin bukanlah orang yang suka mencela. Bukan pula orang yang suka melaknat. Bukan pula orang yang suka berkata jorok. Bukan pula orang yang suka berkata kotor. Tuh, ya. Jadi mukmin tuh begitu. Kadang kita ngomongnya jorok. Ngomongnya seputar perempuan, ngomongnya seputar jima, ngomongnya jorok Pak ngomongnya. Ngomongnya kotor terkadang. Ya. Maka yang seperti ini tanda orangnya enggak punya rasa malu, Pak. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal fuhsh, fa inna Allah la yuhibbul fahish." Jauhi oleh kalian, kata Rasulullah, untuk berkata jorok. Karena Allah tidak suka orang yang suka berkata jorok itu. Wal mutafahish, dan Allah juga enggak suka kepada orang yang suka berbuat jorok. Wa iyyakum wadh-dhulm, jauhi oleh kalian juga perbuatan zalim. Fa inna dhulma hiya dhulumat yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu nanti kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya. Ini akhal Islam. Di antara fenomena enggak punya rasa malu, yaitu durhaka kepada orang tua. Ini orang enggak punya rasa malu sama orang tuanya, pada orang tuanya udah capek nyari nafkah, capek mendidik dia, tahu-tahu dia durhaka. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaba'ir termasuk yang termasuk dosa besar, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan bersumpah palsu. Di antara fenomena yang menunjukkan tidak punya rasa malu, Pak, yaitu wanita yang mempertontonkan kecantikannya dengan selfie. Banyak terkadang, Mak, bahkan udah ngaji, akhwat selfie, Pak. Sudah begitu fotonya dipajang di mana? Di Facebook, di Instagram, di media sosial. Semua laki-laki bisa melihat dia. Ini fenomena dia kurang rasa malunya, Pak. Iya. Sukan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, ya Nabi Allah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Wahai Rasulullah, aurat kami ini kepada siapa saja boleh terlihat dan kepada siapa saja yang tidak boleh. Atau Rasulullah, ihfad auratak, jaga auratmu, illa min zaujatik, kecuali dari istrimu, au ma malakat yaminuk, atau dari hamba sahayamu. Zaman sekarang udah enggak ada hamba sahaya. Iya. Makanya kalau ada laki-laki, Pak, pakai celananya ketat banget sampai auratnya itu kelihatan nonjol gitu. Ini orang enggak punya haya, enggak punya rasa malu. Ada laki-laki pakai celana pendek kelihatan pahanya, auratnya. Ini orang enggak punya haya, enggak punya rasa malu. Iya. Demikian pula wanita, wanita-wanita yang terlihat lekak-lekuk tubuhnya walaupun pakai jilbab, jubah, tapi terkadang kainnya spandek, tipis, sampai terlihat lekak-lekuk tubuhnya, ini kurang malunya, Pak. Rasa malunya kurang. Sebab kalau dia betul-betul punya rasa malu, dia tidak akan mau kelihatan. Malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Iya. Lalu Abdullah bin Amr berkata, "Qultu ya Rasulullah, idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'd?" Bagaimana ya Rasulullah kalau kita bersama teman-teman kita satu sama lainnya? Atraslah ini statok ta'alla yaroha ahadun fala yaroya fala turiyannaha. Kalau kamu bisa, tidak ada seorang pun yang bisa melihat aurat kamu, usahakan jangan sampai ada yang melihat aurat kamu. Aku berkata, wahai Nabi Allah, idza kana ahaduna khalian, bagaimana kalau kami sedang sendirian di kamar misalnya? Maka Rasulullah bersabda, "Fallahu ahaqqu an yustahya minhu." Allah lebih berhak untuk kamu merasa malu. Kok, Kak? Ya. Kalau sama istri sih enggak masalah, Pak. Ini sendirian jomblo di kamar telanjang mau ngapain? Enggak malu apa? Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Sepertinya sudah masuk waktu isya ya. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan dan tidak ada tanya jawab. Insyaallah tanya jawab pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.